السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، والحمد لله pada malam hari ini Allah Jalla wa'ala memberi kemudahan kepada kita sekalian untuk melanjutkan kajian kita dari pembahasan tentang As-Siratun Nabawiyah dari Matan Al-Urjuzah Al-Mi'iyah في ذكر حال أشرف البرية كريا العلامة علي بن علي بن عبد العز الحنفي رحمه الله تعالى. dan kita masih melanjutkan penjelasan tentang apa yang beliau sebutkan pada tahun pertama setelah berhijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akmala fil ula salatal hadari min ba'di ma jamma'a fasma'a khabari thumma bana al masjid fi Quba'i wa masjid al madinatil gharra'i. Di mana beliau menjelaskan bahwa di awal kedatangan beliau, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam membangun Masjid Quba, dan telah kita jelaskan. Kemudian yang kedua adalah Masjid An-Nabawi, Masjid Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan telah kita terangkan bagaimana ciri-ciri dari Masjid Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tersebut, yang awalnya dia besarnya kurang lebih 35 kali 30 meter. Lalu kemudian pada peristiwa perang Khaybar pada tahun ke-7 Hijriah mengalami perluasan menjadi 100 kali 100 hasta atau 50 meter kali 50 meter. Dan pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu kembali mengalami perluasan. Demikian pula pada masa khilafah Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu mengalami perluasan, dan Uthman bin Affan radhiyallahu an mengganti bahan-bahan bangunan yang dibangun di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bahan bangunan yang lebih kokoh dari batu, lalu kemudian atapnya dari kayu, kayu yang lebih kokoh, atau dia sejenis dari kayu jati, sehingga bangunan tersebut lebih bertahan lama dan terus mengalami perluasan hingga zaman kita sekarang ini. Lalu kemudian setelah itu berkata Ibn Abil Izz rahimahullah ta'ala pada bait yang ke-44 dan ke-45, kata beliau, thumma bana man hawlahu masakina thumma ata min ba'du fi hadhis sana أقل من نصف الذين سافروا إلى بلاد الحبش حين هاجروا. Kata beliau, ثم بنى من حوله. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun di sekitar masjid, di sekitar masjid yang telah dibangun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu masjid beliau, Al-Masjidun Nabawi. Beliau membangun masakinah, yaitu tempat-tempat tinggal beliau, tempat-tempat tinggal beliau. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah membangun Masjid Nabawi, maka beliau pun membangun tempat tinggalnya. Dan tempat tinggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di sisi Al-Masjidun Nabawi. Apabila seorang berada di dalam Masjid Nabawi menghadap kiblat, maka rumah yang dibangun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk istri-istri beliau itu di sebelah kiri. Apabila seorang berada di dalam Masjid Nabawi dan dia menghadap kiblat, maka bangunan rumah-rumah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di sebelah kiri. Disebutkan oleh Ibnu Jauzi rahimahullah taala dalam Syaraful Mustafa dengan sanadnya kepada Muhammad bin Umar, beliau mengatakan, aku bertanya kepada Malik bin Abi Rijal, karena Malik bin Abi Rijal mengetahui kondisi rumah-rumah dari istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Muhammad bin Umar bertanya kepadanya, aina kanat manazilu azwaj an-nabi sallallahu alaihi wasallam, di manakah tempat-tempat tinggal dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa akhbarani an abihi an ummihi annaha kanat kulluha fi syiqqil aysar. Maka beliau pun memberitakan padaku dari ayahnya, dari ibunya, bahwa tempat-tempat tinggal istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seluruhnya di bahagian kiri. Idza qumta ila salati ila wajhil imam fi wajhil mimbar, apabila engkau berdiri untuk mengerjakan salat menghadap ke arah imam di depan mimbar, di depan mimbar. Ini adalah letak dari tempat tinggal dari istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. seluruhnya. Jadi tempat tinggal istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berdampingan, berdekatan. Dan disebutkan oleh para ahli sejarah di mana mereka meneliti tentang letak-letak dari rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bagian yang paling depan itu rumahnya Hafsah, anak dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Jadi rumah yang paling depan itu Hafsah. Kemudian setelahnya itu rumah Aisyah. Di sampingnya rumah Saudah bintu Zam'ah. Rumah Aisyah itu yang paling melekat dengan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu antara masjid Nabi dengan rumah Aisyah radhiyallahu taala anha itu ada semacam jendela yang memungkinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumah Aisyah. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berada di dalam masjid, sedang beriktikaf. Lalu kepala beliau masukkan ke kamar Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi rumah Aisyah itu nempel dengan Masjid Nabawi. Di sampingnya rumahnya Saudah bintu Zam'ah. Kemudian setelah itu, dan rumah Aisyah sekarang ini adalah tempat dikuburkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab Aisyah radhiyallahu taala anha memangku Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau meninggal di rumah beliau. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikuburkan di tempat di mana beliau meninggal, yaitu di rumah Aisyah. Jadi apabila seseorang ingin mengetahui letak rumah Aisyah radhiyallahu taala anha, itulah kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sampingnya rumah Saudah bintu Zam'ah. Kemudian di sampingnya lagi yang mengarah ke utara itu rumah Fatimah. Rumah Fatimah bersama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Di sampingnya, jadi samping rumah Fatimah dan rumah Saudah itu adalah rumah Zainab Ummul Mukminin bintu Khuzaimah. Dan ketika Zainab bintu Khuzaimah meninggal, rumah beliau ditempati oleh Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha. Nah, setelah itu yang mengarah ke utara itu berjejer dari tempat tinggal istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada lima tempat tinggal yang berikutnya itu bersebelahan antara satu dengan yang lain. Jadi semuanya memang berdekatan dan semuanya di arah kiri. Apabila seorang menghadap kiblat, maka tempat tinggal Nabi sallallahu alaihi wasallam seluruhnya berada di sebelah kiri dari Al-Masjid An-Nabawi. Namun rumah-rumah ini itu tidak dibangun sekaligus, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berpoligami itu bertahap. Ketika awal beliau datang, beliau baru saja memiliki dua istri. Beliau memiliki Saudah bintu Zam'ah dan memiliki Aisyah radhiyallahu taala anhuma. Nah, setiap kali beliau menikah, lalu kemudian dibangun lagi satu. Beliau menikah lagi, maka dibangun lagi satu. Jadi tidak sekaligus dibangunnya rumah dari istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diterangkan oleh Al-Hafidh Al-Dhahabi rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan, lam yablughna annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam bana lahu tis'ata abyatin hina banal masjid wala ahsibuhu fa'ala dhalik. Tidak ada riwayat yang sampai kepada kami bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun 9 rumah sekaligus ketika beliau selesai membangun masjid, dan aku tidak menyangka beliau melakukan itu. Inna makana yuridu baitan wahidan li Saudah ummul mu'minin radhiyallahu anha. Beliau hanya setelah membangun Masjid Nabawi, beliau hanya menginginkan untuk membangun satu rumah, yaitu untuk Saudah radhiyallahu ta'ala anha. Thumma lam yahtaj li baitin akhar hatta bana li Aisyah radhiyallahu ta'ala anha fi Syawal sanat 2. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak butuh untuk membangun rumah yang lain kecuali setelah beliau berkumpul dengan Aisyah. Memang betul sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menikah dengan Aisyah radhiyallahu taala anha, namun belum terjadi perkumpulan, ya, dalam artian belum tinggal dalam satu rumah. Aisyah masih tinggal bersama dengan orang tuanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahinya dalam usia 6 tahun. Nah, di tahun kedua Hijriah di bulan Syawal, berarti kejadiannya setelah peristiwa perang Badar, barulah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun rumah yang kedua untuk Aisyah radhiyallahu taala anha. Fakannahu banaha li awqatin mukhtalifa, sehingga beliau membangun rumah-rumah tersebut pada waktu-waktu yang berbeda. Karena sebagaimana kita sebutkan bahwa beliau tidak sekaligus berpoligami dengan sekian dari istri-istri beliau. Bertambah beliau bangun lagi, bertambah lagi beliau membangun lagi untuk istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kondisi rumah-rumah yang dibangun dari tempat tinggal istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam riwayat al-Imam al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad dengan sanad yang sahih dari Daud bin Qais rahimahullah. Beliau mengatakan ra'aitul hujurati min jaridin nakhli maghshiyan min kharijin bi musuhish sya'r wa adun 'arda al-bayt min bab al-hujra ila bab al-bayt nahwan min 60 aw 70 adhra'. Kata Daud bin Qais, aku melihat kamar-kamar dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terbuat dari pelepah kurma. Terbuat dari pelepah kurma. Jadi dia disebut jarid itu apabila daunnya sudah dilepas. Nah, itulah yang dimanfaatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membangun rumah dari istri-istri beliau. Makhshiyan min kharijin bimusuhi asy'ar, yang ditutupi dari luar, ya, itu dari bulu-bulu yang tebal yang digunakan untuk menutupi yang lubang dari bagian-bagian dari rumah tersebut. Dan aku menyangka bahwa ardhal bait min babil hujrah ila babil bait, panjang rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai dari pintu kamar menuju ke pintu rumah, dari pintu kamar menuju ke pintu rumah kurang lebih 6 atau 7 hasta, jadi sekitar 3 sampai 3,5 meter. 3 sampai 3,5 meter itu dari pintu kamar menuju ke pintu rumah. Wa ahrizul baita ad-dakhil 10 adhru'. Dan aku memperkirakan ya, panjang rumah di bagian dalamnya itu sekitar 10 hasta. Jadi sekitar 5 meter. 5 meter. Wa adhunnu sumkahu baina ath-thamani was-sab'na hadzalik. Dan aku menyangka bahwa lebar kamarnya antara 8 dan 7 hasta. Berarti sekitar 3,5 hingga 4 meter. Itu kamar. Dari kamar istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa waqaftu 'inda babi Aisyah fa idza huwa mustaqbilul maghrib. Dan aku berdiri di sisi pintu rumah Aisyah. Pintu rumah Aisyah itu menghadap ke arah barat. Menghadap ke arah barat. Dan diriwayatkan pula oleh Imam Al-Bukhari dari Al-Hasan Al-Basri, Imam Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad, kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, kuntu adkhulu buyuta azwaj Nabi sallallahu alaihi wasallam fi khilafati Uthman ibn Affan. Aku pernah masuk ke dalam rumah-rumah dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam pada masa khilafah Uthman ibn Affan. Fa atanawalu suqufaha biyadi. Dan tanganku itu bisa memegang atapnya. Jadi atap rumahnya itu sampai bisa dipegang, disentuh ini. Menunjukkan pendeknya antara permukaan bumi atau lantainya dengan atapnya. Kalau ini sekitar berapa ini? Ada 5 meter mungkin. Hah? 5 atau 4 meter. Nah, ini atapnya itu bisa disentuh oleh seorang yang masuk ke dalam rumah tersebut berdiri. Menunjukkan begitu tawadhu'nya rumah dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa dindingnya terbuat dari al-labinat, yang dari bata yang terbuat dari tanah gitu. Tapi tidak dibakar seperti yang kita kenal sekarang ini. Ya ini subhanallah. Bahan dari rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti bahan ketika membangun Masjid Nabawi. Dindingnya dari al-labinat, kemudian atapnya dari pelepah kurma. Tingginya pun tidak seberapa, bisa disentuh oleh tangan apabila seorang mengarahkan tangannya ke atas. Subhanallah. Itulah rumah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah rumah dari seorang hamba yang paling mulia, yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sayyidul anbiya wal mursalin. Menunjukkan bahwa kemuliaan itu tidak bisa diukur dengan harta. Kalau seandainya yang menjadi barometer kemuliaan seorang di sisi Allah itu harta, ya pastilah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi manusia terkaya. Tapi ternyata rumah beliau seperti itu. Ya. Panjangnya kurang lebih 5 meter. Ya, kamar kurang lebih sekitar 4 meter atau kurang dari itu. Tingginya ya bisa dijangkau oleh tangan. Oleh karena itu kata Sa'id bin Musayyab, salah seorang dari kalangan tabi'in rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, wallah lawadittu annahum tarakuha ala haliha yansha'u nashi'un minal madina wa yaqdum qadimun minal afaq fayara maktafa bihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hayatih wa yakunu dhalika mimma yuzahidu an-nas fi at-takathur wat-tafakhur fiha. Kata Sa'id bin Musayyab rahimahullah, demi Allah aku senang kalau mereka membiarkan kondisi rumah istri-istri Nabi seperti itu. Jangan ada perubahan, biarkan seperti itu. Agar kemudian apabila ada seorang datang berkunjung ke Madinah, maka dia menyaksikan secara langsung apa yang menjadi cukup bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa hidupnya dari rumah-rumah beliau. Biar mereka melihat secara langsung. Seperti itulah kehidupan Nabi alaihi salatu wasallam. Dan hal itu akan menjadikan seorang itu bersikap zuhud dalam kehidupan dunia. Tidak lalai dengan memperbanyak dan berbangga dengan apa yang dia raih dalam kehidupan dunia ini. Maka ini kondisi dari rumah atau tempat tinggal istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kondisi rumah beliau yang begitu tawadhu, akan tetapi Allah azza wajal menjadikan mereka sebagai hamba-hamba yang mulia di sisinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan kedudukan yang paling istimewa di dalam al-jannah, Allah azza wajal memberikan kepadanya al-kauthar, Allah azza wajal memberikan kepadanya al-wasilah, kedudukan yang paling mulia di sisi Allah di dalam al-jannah. Demikian pula istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummahatul mu'minin, mereka menjadi pendamping Nabi alaihi salatu wasallam di dunia, demikian pula di akhirat. Lalu kemudian berkata Ibn Abi al-Izz rahimahullah, thumma ata min ba'du fi hadhis sanah, kemudian datanglah setelah itu pada tahun ini, tahun yang sama, tahun pertama hijriyah, aqallu min nis, kurang dari separuh, kurang dari setengah, alladzina safaru ila biladil hubsy, yaitu para sahabat yang mereka melakukan perjalanan safar menuju ke negeri Habasyah, hina hajaru, ketika mereka berhijrah. Ketika mereka berhijrah, maka ini menerangkan tentang adanya sebagian dari kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka mendengar bahwa Nabi alaihi salatu wasallam telah berhijrah meninggalkan Makkah menuju ke Madinah dan diikuti oleh para sahabat secara umum, dan mereka telah mukim di sana dan bertempat tinggal di sana, berita ini sampai kepada para sahabat yang mereka tinggal di Habasyah, yang sebelumnya mereka berhijrah di masa-masa awal Islam. Mereka menetap di sana dan mereka mendengarkan berita hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun berangkat. Namun yang berangkat ke Madinah itu tidak seluruhnya. Kata Ibn Abi al-Izz di sini, aqallu min nis, kurang dari separuh dari mereka yang sebelumnya berangkat dan berhijrah ke negeri Habasyah. Disebutkan oleh As-Salihi dalam Subulul Huda, kata beliau, fa aqama al-muhajiruna bi ardi al-Habasyah 'inda an-Najashi fi ahsani jiwarin, kaum muhajirin mereka tinggal di negeri Habasyah di bawah kekuasaan Raja An-Najashi, yang kemudian beliau masuk ke dalam Islam. Kaum muslimin, kaum muhajirin yang tinggal di Habasyah, mereka hidup dalam keadaan baik. Wa ta'ajjal Abdullah bin Mas'ud fa raja'a ila Makkah, adapun Abdullah bin Mas'ud, maka beliau bersegera meninggalkan Habasyah, beliau kembali ke Makkah. Falamma sami' al-muslimuna bi muhajaratin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah, ketika kaum muslimin mereka mendengarkan berita hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah, raja'a minhum 33 rajulan wa minan nisa' 8 niswah, maka kembalilah meninggalkan Habasyah dari kalangan para sahabat, dari kaum lelaki ada 33 orang dan dari kaum wanita ada 8 orang. mereka ini kembali meninggalkan Al-Habasyah untuk kembali ke Makkah. Famata minhum rajulan bi Makkah wa syahida Badran minhum 24 rajulan. Maka di antara mereka ada yang ketika kembali ke Makkah ada dua orang yang meninggal, lalu kemudian yang lainnya mereka berhasil berangkat ke Madinah, dan ada yang menghadiri peristiwa perang Badar di antara mereka 24 orang yang tadinya mereka berada di Habasyah, lalu kemudian mereka berangkat ke Madinah dan mereka sempat mengikuti peristiwa perang Badar, yaitu ada 24 orang yang mengikuti perang Badar yang terjadi pada tahun kedua dari hijratul Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi ini dua bait yang disebutkan oleh beliau menjelaskan tentang tinggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi Al-Masjidun Nabawi dan berangkatnya sebagian dari para sahabat yang mereka sebelumnya tinggal di Habasyah, lalu mereka berangkat ke Madinah. Thumma bana min hawlihi masakinah thumma ata min ba'du fi hadhis sanah aqallu. Lalu kemudian datanglah pada tahun tersebut kurang dari setengah mereka yang melakukan perjalanan safar ke negeri Habasyah, hina hajaru, ketika mereka berhijrah. Kemudian ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, setelah kaum muslimin, kaum muhajirin mereka menetap di kota Madinah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun jatuh sakit. Banyak dari kalangan para sahabat mereka dalam kondisi sakit, disebabkan karena ketika itu ada wabah yang menyebar kota Madinah dan banyak menimpa kaum muhajirin, yang mereka tentu baru saja berupaya untuk beradaptasi dengan kondisi Madinah karena cuaca Madinah tidak seperti cuaca Mekah, dan merupakan hal yang wajar ketika seorang menetap di sebuah negeri yang itu bukanlah negeri yang selama ini dia tempati. Biasanya dia harus beradaptasi terlebih dahulu, ya ta'aqlam, berupaya untuk menyesuaikan dengan iklim yang ada. Ya, antum ketika berangkat misalnya ke Madinah atau ke Mekah, ya, dan tinggal beberapa hari di sana, biasanya dia harus beradaptasi. Ada kondisi-kondisi yang menyebabkan terjadi perubahan. Ya, mungkin bibir yang mulai pecah-pecah, kemudian kulit juga yang mengering, ya. Atau mungkin saja menyebabkan seorang jatuh sakit. Itu adalah hal yang wajar, dan ini juga yang menimpa kaum muhajirin ketika awal kali mereka berpindah di kota Madinah. Maka diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan qadimna al-Madinah wa hiya wabi'ah. Kami tiba di kota Madinah dalam keadaan di kota Madinah itu terdapat wabah. Wabah penyakit yang menyebar. Fashtaka Abu Bakrin washtaka Bilalun. Maka Abu Bakar As-Siddiq dalam kondisi sakit, Bilal bin Rabah juga demikian. Falamma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syakwa ashabi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat keluhan dari sebagian para sahabatnya yang mereka jatuh sakit, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah. Beliau mengatakan Allahumma habbib ilaina al-Madinah kama habbabta Makkah aw ashad. Ya Allah, tumbuhkanlah rasa cinta kami kepada kota Madinah sebagaimana engkau telah menumbuhkan rasa cinta kami kepada Mekah, bahkan lebih. Karena Mekah adalah negeri yang sangat mereka cintai. Mereka meninggalkan Mekah bukan karena mereka membenci Makkah, namun karena dalam kondisi terpaksa, tekanan dari orang-orang kafir Quraisy. Oleh karena itu ketika Nabi SAW akan meninggalkan Makkah, beliau menghadap ke Makkah, lalu beliau mengatakan, wallahi innaki la ahabbul ardi ilai law lam yukhrijuni ma kharajt, demi Allah, engkau wahai Makkah adalah negeri yang paling aku cintai, kalau bukanlah disebabkan karena mereka mengeluarkan aku darimu, aku tidak akan keluar, aku tidak akan meninggalkanmu. Namun mereka berangkat, mereka berhijrah meninggalkan Makkah disebabkan karena tekanan dan perbuatan orang-orang kafir Quraisy. Walhasil ketika mereka pun di Madinah, maka mereka harus beradaptasi. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa ini, ya Allah, jadikanlah kecintaan kepada kami kota Madinah sebagaimana engkau menjadikan kami cinta kepada Makkah, atau bahkan lebih. Wasahihha, dan berikanlah kesehatan kepada kota Madinah ini. Maksudnya hilangkanlah wabahnya. Wabarik lana fi sa'iha wa muddiha, dan berikanlah keberkahan untuk kami dalam ukuran sa'nya, dalam ukuran mudnya, maksudnya dari penghasilan, penghasilan bumi dari kota Madinah. Berikan keberkahan terhadap tanamannya, terhadap penghasilannya, terhadap buah-buahannya, kormanya, gandumnya, dan yang lainnya. Wa hawwil hummaha ila al-juhfah, dan alihkanlah demamnya itu, jadi wabah ini, apabila menimpa seorang menyebabkan dia panas, panas yang sangat tinggi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hawwil hummaha ila al-juhfah, alihkan, pindahkan demamnya ini ke arah al-juhfah. Al-juhfah, kalau kita mengetahui atau pernah mempelajari tentang manasik haji atau manasik umrah dan belajar tentang miqat, maka al-juhfah ini adalah salah satu miqat bagi seorang yang hendak menjalani ihram haji atau umrah. Miqatnya penduduk Syam dan orang-orang yang lewat di sana. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alihkan wabahnya ini, alihkan demamnya ini ke wilayah Juhfah. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa meminta untuk mengalihkan demamnya ini, jangan di kota Madinah, demamnya itu dipindahkan ke wilayah Juhfah? Diterangkan oleh para ulama, di antaranya An-Nawawi rahimahullah dan Al-Khattabi, bahwa Al-Juhfah ketika itu adalah wilayah yang ditempati oleh orang-orang Yahudi. Oleh orang-orang Yahudi. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar mengalihkan wabahnya tersebut ke mereka, ke orang-orang Yahudi yang ada di Juhfah sana. Jangan di kota Madinah ini. Kata An-Nawawi rahimahullahu taala ketika beliau menyebutkan hadis ini, beliau mengatakan, fihi dalilun lid-du'a'i 'ala al-kuffar bil amradi wal asqami wal halak. Di dalam hadis ini terdapat dalil bolehnya mendoakan keburukan kepada orang-orang kafir agar mereka ditimpa berbagai macam penyakit dan kebinasaan. Boleh. Ya. Ya Allah, alihkanlah wabah virus corona ini ke Israel, ke Yahudi yang tinggal di sana. Ya Allah, alihkanlah wabah virus corona ke negara yang memerangi kaum muslimin dari orang-orang kafir. Ya Allah, wabah, alihkanlah wabah virus corona ke Iran biar semakin banyak nih orang-orang Syiah Rafidah, biar banyak yang mati. Para pembenci sahabat Rasul, orang-orang yang merubah-rubah Al-Qur'anul Karim, yang merubah-rubah agama Allah Subhanahu wa taala, yang mengkafirkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alihkan ke sana. Jadi ini yang terjadi di awal hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Diterangkan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala ketika Aisyah mengatakan bahwa di awal kami tiba di kota Madinah, wahia wabi'ah, dan di situ ada wabah. Wabah yang menyebar. Nampaknya kata wabah dalam bahasa Indonesia ini mungkin dari bahasa Arab. Wabi'ah. Kata beliau, wabi'ah atau wabah, al-mautul dhari'ah. Hada asluhu, yaitu mati, penyebab kematian yang cepat. Itu wabi'ah. Wa yutlaqu aidan 'ala al-ardil wakhima allati takthuru biha al-amrad la siyama lil-ghuraba alladhina laysu mustawtiniha. Dan disebutkan pula wabi'ah itu untuk negeri yang banyak terjadi penyakit yang menimpa orang-orang yang mereka bukan asli, lalu kemudian mereka bertempat tinggal di sana. Dalam sahih al-Imam al-Bukhari dari hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau mengatakan, lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wu'ika Abu Bakr wa Bilal. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, maka Abu Bakar As-Siddiq mengalami demam yang tinggi. Demikian pula Bilal. Maka Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau mengalami demam yang tinggi tersebut, maka beliau pun menghibur dirinya dengan mengucapkan bait-bait syair. Di antaranya beliau mengatakan, Kullu mri'in musabbahun fi ahlihi wal mautu adna min syirakin alihi. Setiap orang musabbah, maksudnya setiap orang pasti akan mengalami kematian di tengah-tengah keluarganya, dan kematian itu lebih dekat darinya dari sendalnya, ya, dari sendal itu, kalau yang di atasnya itu namanya apa ini? Talinya itu, ya udah, tali sendal gitu, ya. Kematian itu lebih dekat dari tali sendalnya. Ini makna dari ucapan syair yang disebutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Demikian pula Bilal radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau mengalami demam, ya, beliau merasa kesakitan yang luar biasa, dan ketika beliau sembuh, maka beliau mengangkat suaranya. Beliau mengatakan, ala laita syi'ri hal abitanna laylatan biwadin wa hawli idkhirun wa jalilu wa hal aridan yawman miyaha majannatin wa hal yabduan li syamatun wa tafilu. Yang artinya bahwa beliau berangan-angan, apakah memungkinkan bagiku untuk menginap di satu malam di sebuah lembah yang di sekitar lembah itu ada berbagai macam rerumputan, berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Apakah memungkinkan aku mendatangi satu hari miyaha majannatin? Kata para ulama, miyaha majannatin adalah sebuah lokasi yang terletak beberapa mil dari kota Mekah. Ya, di sana terdapat pasar. Beliau mengharapkan, ya, biasanya seorang kalau jauh dari kampung halaman, dia merindukan gitu. Dia merindukan kampung halamannya. Maka ini yang dilakukan oleh Bilal radhiyallahu ta'ala anhu. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu mereka mengalami sakit yang keras ini, mereka terkena dari wabah tersebut, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha menyabarkan mereka. Beliau mendoakan semoga mereka cinta kepada Madinah sebagaimana sebelumnya mereka cinta kepada Makkah. Beliau mendoakan agar kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi kesehatan kepada mereka dan memindahkan wabahnya ke arah wilayah Al-Juhfa. Ya, Dan beliau juga menyabarkan dan menyebutkan keutamaan seorang yang bersabar untuk tinggal di kota Madinah. Dalam riwayat Al-Imam Muslim dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni uharrimu ma baina labati al-Madinah ay yuqta'a idaduha." Sesungguhnya aku menjadikan kota Madinah ini sebagai tanah suci, sehingga diharamkan untuk memotong pepohonan-pepohonan yang ada di sana. Au yuqtala sayduha, atau dibunuh hewan buruannya. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-Madinatu khairun lahum law kanu ya'lamun." Kota Madinah itu lebih baik bagi mereka kalau seandainya mereka mengetahui. "La yad'uha ahadun raghbatan anha illa abdalallahu fiha man huwa khairun minha." Tidaklah seseorang meninggalkan kota Madinah karena dia membenci kota Madinah, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengganti orang yang lebih baik darinya. Ketika seorang meninggalkan kota Madinah karena dia membencinya. Lalu kata beliau, "Wala yathbutu ahadun ala la'waiha wa jahdiha illa kuntu lahu syafi'an au syahidan yawmal qiyamah." Tidaklah seseorang senantiasa bersabar dari berbagai kesulitan yang dia hadapi di kota Madinah dan dari berbagai kelaparan dan kesulitan yang dihadapi di kota Madinah, melainkan aku akan menjadi pemberi syafaat baginya pada hari kiamat, atau aku akan menjadi saksi baginya pada hari kiamat akan keimanannya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menganjurkan seorang untuk meninggal di kota Madinah, "Man kana minkum mustati'an yamuta bil Madinati falyaf'al." Siapa di antara kalian yang mampu meninggal di kota Madinah, maka hendaknya dia melakukannya. Artinya tinggal di sana sampai kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan ajalnya dalam keadaan dia meninggal di kota Al-Madinah An-Nabawiyah. Ini ma'asyara alaikum rahimakumullah yang kita pelajari pada pertemuan kita di malam hari ini. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.